بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita syarah kitab at-tauhid masih terkait dengan bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Qala al-mu'allif wa an Abdullah ibn Ukaym marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilay. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan masalah mantra dan jimat adalah hadis marfu dari sahabat Abdullah bin Ukaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan. Maksudnya menggantungkan sesuatu dengan harapan sesuatu itu bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat, maka nasibnya akan diserahkan kepada sesuatu tadi. Man ta'allaqa syai'an. Syai'an di sini isim nakirah fi siyak syart yufidul umum. Jadi isim nakirah dalam konteks barang siapa, persyaratan. Menggantungkan sesuatu, jadi apapun bentuknya, apapun bentuknya. Kalau ada orang yang ingin mengecualikan keumuman sesuatu ini, kecuali A, B, C, D, maka dia harus mendatangkan dalil khusus. Jadi dia harus membuktikan kenapa kok ini dikecualikan. Karena ini sifatnya umum, ya. Wukila ilai, dia akan diserahkan kepadanya. Itu selainnya Allah maksudnya. Kalau kita sudah diserahkan kepada selain Allah, ya, hancurlah kita, binasalah kita. Karena kemuliaan dan keberuntungan kita adalah ketika kita tawakal ala Allah, ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Apa yang dia butuhkan akan dicukupi oleh Allah. Adapun tawakal kepada selain Allah maka selain Allah itu tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh di sini, والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله. Ya, kemuliaan, keberuntungan, kesuksesan, kebaikan niat seseorang, kebaikan amalnya itu adalah fi ta'alluqihi billahi wahda, ketika dia hanya bergantung kepada Allah saja. Fa ta'allaq billahi wahdahu fi a'malihi wa fi aqwalihi wa fi mustaqbalihi wa fi daf'il madari anhu. Dia bergantung kepada Allah dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam masa depannya, dalam menolak hal-hal yang membahayakan dirinya. Fa yakunu unsu qalbihi billah wa sururuhu billah. Ketenangan batinnya itu hanya ketika dia bergantung kepada Allah. Dan kebahagiaannya itu ketika dia bergantung kepada Allah. Dan memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Faman kana kadzalik wa tawakkal 'ala Allah wa taradal khalqa min qalbih. Ini yang luar biasa. Berarti siapa sudah bisa seperti itu, betul-betul memasrahkan urusannya kepada Allah dan mengusir semua harapan dalam hatinya kepada selain Allah, kepada manusia. Sehingga ada harapan lagi kepada manusia, harapannya semuanya kepada Allah. Fa innahu law kadat hussamawat wal ard laja'alallahu jalla wa ala lahu min bainiha makhraja. Orang kok udah bisa seperti itu? Walaupun langit dan bumi ini semuanya hendak membuat jebakan terhadapnya, mencelakai, membuat tipu daya dan makar, Allah pasti akan memberikan jalan keluar di antara sekian banyaknya serbuan makar tadi itu. Ini gambarnya luar biasa. Ada min kalam Syekh Shalih rahimahullah. Ya annahu tawakkala wa fawwada amrahu 'ala al-'azim. Karena dia telah menyerahkan dan menggantungkan urusannya kepada Allah yang Maha Besar. Man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Jadi kalau seorang itu hanya bergantung kepada jimat, ya sudah, dia diserahkan kepada jimat. Alladzi la yadur wala yanfa'. Bagaimana nasib seseorang ketika diserahkan kepada sehelai kain, ya, kain diuntel-untel, dimasuki barang-barang, mungkin benda najis, mungkin apa di situ, ya, atau susuk atau apapun bentuknya, sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, bahkan dibuat oleh manusia yang lemah ini. Jelas ini merupakan kerugian besar. Jadi muallif di sini sengaja tidak menjelaskan hukum perbuatan ini pada judul babnya. Namun hukumnya itu disebutkan pada dalil yang beliau sebutkan. Hukumnya adalah wukilah ilaih. Yakni celakalah dia, rugilah dia. Maja'a fir ruqa wat tamaim. Ruqa wat tamaim yang di luar, kalau ruqa ini ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kalau tamaim semuanya enggak syar'i. Hanya ada perselisihan bagaimana kalau tamaim itu atau jimat itu diambil dari Al-Qur'an. Ya. Itu aja yang dipermasalahkan, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Termasuk yang melarang adalah Ibnu Mas'ud, perawi hadis ini sendiri. Ala kulli hal, hukumnya adalah dia akan rugi, dia akan binasa. Qauluhu at-tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-aulad yattaquna bihi al-'ain. Syai', sesuatu yang digantungkan, dikalungkan kepada anak-anak untuk menghindari atau melindunginya dari pengaruh 'ain, pengaruh mata. Ini meliputi apapun bentuknya tanpa dibatasi dengan jenis atau bahannya dari apa atau bentuknya seperti apa. Pokoknya tujuannya itu ya dia termasuk tamaim, ya. Sudah kita bahas kemarin. Tsumma qala walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Kalau yang digantungkan itu tamaimnya dari Al-Qur'an, maka sebagian salaf masih mengizinkan, mentoleransi. Orang yang menggantungkan mushaf di rumahnya untuk menolak ain, atau pakai kalung ada tulisan surat Al-Ikhlas di dadanya, ya, atau ayat kursi untuk menolak ain atau menolak bahaya, ini termasuk tamimah. Nah, tapi dipersisikan, boleh apa enggak tamimah yang seperti ini? Qala syekh rahimahullah, inna at-tamaim idza ka'a min al-Qur'an faqad ukhtulifa ikhtalafa fiha as-salaf fajawwazaha wa rakhasa fiha ba'du as-salaf. Di antara yang membolehkan ada sejumlah sahabat senior, yang melarang juga sahabat senior juga, termasuk yang melarang adalah Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Dan ulama kontemporer pun juga berbeda pendapat mengikuti salafnya. Jadi kalau salafnya beda pendapat, ulama sekarang pun juga beda pendapat. Wa minal ma'lum anna al-qa'ida anna as-salaf idha ikhtalafu fi mas'alatin wajib ar-ruju'u fiha ila ad-dalil. Nah, bukan berarti kalau ada perbedaan pendapat kemudian tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak begitu. Ya. Karena perbedaan pendapat ini kalau sifatnya tobat, bertolak belakang, maka yang benar cuma satu, enggak mungkin dua-duanya benar. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Ya kita harus kembali kepada dalil. Ketika as-salafus shalih itu berbeda pendapat, maka kita harus mengikuti yang paling kuat dalilnya. Betul, kita harus toleransi, tidak mengeluarkan orang yang menyelisih kita dari ahlus sunnah wal jamaah, betul. Tapi tidak berarti, ya, tidak berarti orang yang menyelisih tidak punya konsekuensi apa-apa, tidak. Karena masalahnya halal apa haram, gitu loh. Halal apa haram? Kalau dia ini mengikuti salah satu pendapat karena ijtihad, dia talib ilm, orang yang belajar, dan dia mengetahui dalil masing-masing ulama, kemudian setelah dilihat dan dicermati, ternyata dia mendapati dalil yang mengharamkan umpamanya itu lebih kuat, kemudian dia ikuti, maka insya Allah di sini dia tidak berdosa seandainya ijtihadnya keliru. Demikian juga sebaliknya, kalau ternyata yang lebih rajih baginya adalah dalil yang menghalalkan dan dia ikuti itu, maka dia tidak berdosa walaupun ijtihadnya keliru. Tapi yang karena hawa nafsu ini yang berbahaya. Ya, karena yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala itu mujtahidnya, bukan muqallidnya. Kecuali kalau dia tidak bisa mentarjih sama sekali, tidak punya alatnya untuk mentarjih, tidak punya kapasitas, tidak mengerti usul tarjihnya itu, poin-poin parameter tarjih itu apa, dia enggak ngerti, maka kewajiban dia di sini taklid kepada yang paling dikenal alim di antara mereka yang berselisih ini. Ditimbang-timbang. Misalnya ya, ada masalah terjadi perselisihan di kalangan para salaf. Di antara mereka mungkin ada 10 sahabat bilang tidak boleh, 3 bilang boleh. Kita enggak ngerti ini. Mana nih kira-kira yang paling kuat dalilnya? Kita sebagai orang awam, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita mengikuti yang paling meyakinkan, yang paling dekat kepada atau berpotensi benernya lebih tinggi. Ya kalau 3 lawan 10, kira-kira yang berpotensi bener lebih tinggi yang berapa? 10. Ya. Menyalahkan mayoritas itu lebih sulit daripada menyalahkan minoritas. Atau terjadi khilaf antara ahlul hadis dengan fuqaha dalam mensahihkan atau mendhaifkan suatu hadis. Antum ikut siapa? Ahlul hadis, karena ini bidang mereka. Gitu. Jadi taklid itu juga harus pakai ilmu, enggak sembarangan. Sudah awam, wah saya mantepnya sama pendapatnya A. Loh, apa alasannya mantep? Mantep ini harus ada alasannya gitu loh. Siapa A? Apakah A layak untuk dibandingkan dengan B dalam hal ini? Nah, ini harus ada alasan juga gitu loh. Enggak bisa sembarangan ikut. Kalau dia sembarangan, dia pengikut hawa nafsu di sini. Ya. Dia pengikut hawa nafsu. Jadi taklid itu juga harus pakai aturan. Syekh Albani dalam mukaddimah silsilah hadis sahih, kalau enggak salah silsilah hadis sahih yang ketiga atau keempat gitu. Dia sempat ditanya, apakah betul Syekh antum sempat mendhaifkan sejumlah hadis dalam sahih Muslim? Kata beliau, iya. Dan itu saya bukan yang pertama kali. Saya hanya mengikuti dan mentarjih hasil analisa ulama-ulama sebelum saya, salah satunya Imam Ad-Daruqutni, ya, yang punya kitab At-Tatabbu' wal Ilzamat. Nah, kalau antum sekarang suruh ngikut, ikut saya atau ngikut siapa? Ya, lihat dulu siapa antum, katanya Syekh. Ini kurang lebih maknanya seperti itu ya. Kalau antum ini talib ilm, tahu ilmu hadis, ya, mustalah menguasai, antum perhatikan siapa yang lebih kuat dalilnya, Imam Muslim atau ulama lain yang saya rojihkan di sini. Tapi kalau antum orang awam, langsung aja taklid sama Imam Muslim, karena Imam Muslim lebih alim daripada Al-Albani. Gak perlu ditanya, gak perlu diperbandingkan gitu loh. Ya, jauh lebih populer, jauh lebih terkenal keilmuannya dan lebih diterima oleh para ulama salafan wa khalafan daripada Imam, daripada Syekh Al-Albani. Jadi ini kalau orang awam dia langsung taklid aja sama Imam Muslim. Jangan coba-coba untuk tarjih, karena enggak punya alatnya, enggak punya parameter. Baik. والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها. Sedangkan dalilnya melarang segala macam bentuk tamaim. من تعلق شيئا نكرة في سياق شرط تفيد العموم. Ini sudah menjadi kaidah usul fikih. Siapa yang menggantungkan, siapapun yang menggantungkan apapun dalam rangka menyempurnakan urusannya atau menolak balak darinya, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Mushaf itu sesuatu selain Allah kan, selain Allah, atau potongan ayat itu juga sesuatu yang sifatnya selain Allah. Jadi meliputi mushaf juga. Ini dalilnya bersifat umum. Ketika mereka ingin mengecualikan, mungkin ya, yang menjadi syubhat adalah ini kan kalamullah. Kalamullah laisa bimakhluk. Gitu loh. Al-makruh, ya, al-malfud itu kalamullah. Yang terlafadkan ketika kita baca, ya, atau yang ditulis itu kalamullah. Tapi mushafnya itu sendiri, tinta dan kertasnya makhluk. Gitu. Itu mungkin yang menjadi alasan mereka yang membolehkan, karena surat atau potongan Al-Qur'an itu adalah min kalamillah. Wa huwa laisa bimakhluk. Hanya saja ketika dia menggantungkan bagian dari Al-Quran, entah ayat kursi atau surat Al-Ikhlas atau mushaf, ya, dia gantungkan, dia tidak menjadi musyrik. Ya, dia tidak menjadi musyrik. Karena dia menggantungkan sesuatu yang termasuk sifat Allah, yakni kalamullah. Tapi bisa jadi masih dilarang. Jadi beda antara sesuatu itu dilarang dan dia termasuk perbuatan syirik, atau sarana yang mengatakan kepada perbuatan syirik, dengan sesuatu yang dilarang tapi tidak termasuk sarana yang mengatakan kepada perbuatan syirik. Ada dosa yang termasuk syirik, ada dosa yang tidak termasuk syirik, gitu loh. Fa idza ukhrijat at-tamimah al-muttakhadah min al-Qur'an an kaunaha syirkan min umum qawlihi inna at-tamaima syirkun fali ajli kauni al-Qur'an kalamullah laysa bimakhluq lakin hal hiya manhiyun anha aw ghair manhiyun anha al-jawab anna qawla alaihi salatu wasalam man ta'allaqa syai'an ila ilayhi wa nahyahu 'an at-tamaim bi anwa'iha dalilun 'ala anna takhsis al-Qur'an bil idhni min bain at-tamaim wa min bain ma yu'allaq yahtaj ila dalilin khas. Jadi intinya yang dipermasalahkan adalah okelah, jimat yang itu diambil dari Al-Quran, penggalan ayat atau surat atau mushaf, itu tidak termasuk syirik, ya. tapi dilarang enggak? Nah, yang kita temukan dalil-dalilnya itu adalah bersifat umum. Jadi inna tamaim, semua, sungguhnya tamaim, semua yang digantung. Tamaim itu isim jins, alif lamnya alif lam el jins, semua jenis tamaim. Wattiwalah inna ruka wattamaim wattiwalata syirkun. Nah, kita kecualikan ini dari hakikatnya yang kita gantung. Ya, ini kalamullah, dan kalamullah itu tidak termasuk syirik. Oke. Tapi kena hadis yang lain. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ini mengisyaratkan sesuatu itu berbahaya. Menjadikan seseorang ini celaka nasibnya, dan sesuatu yang membahayakan itu dilarang. Nah, kalau ingin mengeluarkan jimat dari Al-Quran, dari keumuman hadis ini, kita perlu dalil khusus. Illa ayyakuna minal Quran. Umpamanya ada hadis seperti itu, baru kita mengatakan jimat dari Al-Quran tidak dilarang dan tidak termasuk syirik. Tapi kalau tidak ada dalil khusus, berarti dia tetap dilarang walaupun tidak termasuk syirik. لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية. Kenapa kita harus mempertahankan keumuman pengertian suatu dalil? Kenapa kok enggak kita kecualikan dengan cara lain tanpa harus menggunakan dalil lain? Karena apa? Dengan mempertahankan keumuman pengertian suatu dalil, berarti kita mempertahankan keinginan sang penentu syariat bahwa ini berlaku umum. Kita mempertahankan keinginan Allah untuk memberlakukan aturan ini secara umum. Makanya kita tetap ini berlaku umum. Dari mana kok kita tahu? Karena penggunaan bahasanya ke arah sana. Allah melalui lisan Rasulnya mewahyukan, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua bentuk atau semua jimat itu terlarang. Kalau Allah ingin mengecualikan, ya Allah akan wahyukan kepada nabinya agar mengecualikan. Ketika tidak ada pengecualian, baik dari konteks hadis itu maupun dari hadis lain, dalil lain enggak ada, ya berarti Allah memang menginginkan ini berlaku umum. Ya. Jadi kita ini mempertahankan maksud yang diinginkan oleh yang menetapkan syariat ini. Baik itu Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhsis naw' min anwa'it tasyri'. Sedangkan mengkhususkan sesuatu yang tadinya bersifat umum, ini adalah bentuk pensyariatan. Nah, kalau kita mengkhususkan tidak pakai dalil, berarti kita membuat aturan tandingan dalam hal ini. Ya, nah, hati-hati. Ini melangkai wewenang. Itu bukan wewenang kita sama sekali. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Apa mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi Allah menamakan pihak yang membuat-buat aturan tanpa izin dari Allah, aturan agama maksudnya, padahal Allah sudah punya aturan. Ini berarti menyekutukan Allah, menandingi Allah dalam wewenang menetapkan aturan. Jadi ini enggak boleh sembarangan. Kalau umum ya kita berlakukan secara umum. Ada dalil yang mengecualikan, silahkan digunakan sebatas pengecualiannya. Pengecualian itu haknya Allah dan Rasulnya. Boleh dikecualikan. Terserah Allah, siapa yang mau dikecualikan terserah Allah. Seperti syafaat untuk orang kafir itu enggak ada manfaatnya kecuali syafaatnya Rasulullah buat Abu Talib. Dari dasar neraka diangkat menjadi yang apa namanya, yang di atasnya itu. Walaupun juga tetap sangat menyakitkan gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak boleh sembarang mengecualikan dalam menghadapi dalil-dalil yang sifatnya umum. Jadi intinya yang rajih di sini adalah tidak ada pengecualian. Semua jenis tamaim itu dilarang. Kalau dia terbuat atau bukan terbuat ya, kalau dia diambil dari Al-Qur'an tetap dilarang walaupun tidak termasuk syirik. Tapi kalau selain dari Al-Qur'an maka dia termasuk syirik ya. Ini merupakan riwayat mayoritas ulama dan salah satu pendapat Imam Ahmad yang dirojihkan oleh murid-muridnya atau oleh ulama Hanabilah dan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Di samping itu, kalau kita bolehkan memakai jimat dari Al-Qur'an, maka akan timbul beberapa mafsadat kata Syekh di sini. Yang pertama, annahu yufdhi ilal ishtibah. Ya. Akhirnya mirip. Orang kan enggak tahu ini jimatnya yang dipakai apa, enggak tahu. Oh, dia pakai jimat. Berarti boleh pakai jimat. Padahal enggak tahu itu jimat dari apa. Ya. Zahirnya itu jimat. Ketika kelihatan banyak orang yang pakai itu, ini merupakan motivasi buat orang-orang untuk pakai jimat tanpa diteliti terlebih dahulu jimatnya terbuat dari apa. Ini jelas mafsadat besar. Ya. Paling tidak atau yang make ini tiru-tiru. Mungkin tidak ditiru oleh orang lain tapi dia sendiri zahirnya tiru-tiru orang musyrik yang pakai jimat walaupun jimatnya beda. Ketika sesuatu itu menimbulkan potensi dianggap sebagai kemungkaran, maka dia layak untuk dilarang, ya. Yang kedua, orang-orang yang bodoh, kalau mereka memakai jimat yang berasal dari Al-Quran, maka hati mereka akan terikat dengan jimat itu. Jadi hati mereka akan terikat, akan bergantung kepada jimat. Sehingga mereka tidak hanya menganggap jimat ini sebagai sebab saja. Karena jahil. Lain dengan orang yang sudah belajar. Dia tidak akan menganggap jimat ini sebagai penolak balak atau yang memberikan manfaat secara langsung, tidak. Mereka paling banter menganggap Allah memberikan sesuatu melalui jimat, tapi yang berikan Allah. Tapi kalau orang awam, siapa yang bisa menggaransi mereka tidak akan punya keyakinan bahwa jimat itu secara independen mendatangkan manfaat atau menolak bala? Apalagi banyak yang make. Namanya juga orang awam. Pasti mereka akan berpikiran ke arah sana, ini bukan hanya sebab, tapi memang dia secara langsung mendatangkan manfaat atau menolak bala. Ya. Ini jelas merupakan keyakinan yang sangat berbahaya, yang harus segera dihentikan, ditutup rapat-rapat. Wa minal mafasid al-mutahaqqiqa aidan annahu idza 'allaka shay'an minal Qur'an fa innahu yu'arriduhu lil imtihan. Kalau Al-Qur'an dijadikan kalung, jadikan gelang, ini konsekuensinya kita akan melecehkan, tidak menghargai Al-Qur'an kita. Yang make itu akan melecehkan dan tidak menghargai Al-Qur'an karena dipakai ke tempat-tempat yang tidak layak. Ya. Ditaruh sembarangan. Atau mungkin ketindihan atau apa jadi barang mainan, ini jelas mafsadah. Atau dipakai dalam keadaan-keadaan yang tidak pantas ya, ketika mungkin berhubungan suami istri atau ketika dalam membuang hajat dan lain sebagainya, atau dibawa ke tempat-tempat yang tidak layak. Jadi ini beberapa mafsadat yang menjadi alasan lain untuk menguatkan pendapat yang melarang penggunaan jimat secara umum, termasuk jimat yang berasal dari Al-Quran. Baqiya fi tatimmatil bab ma rawahu Ahmad an Ruwaifi' annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata tatulu bika. Di penutup bab ini Syekh Ibn Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan athar dari sahabat yang namanya Ruwaifi', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ruwaifi', wahai Ruwaifi', boleh jadi engkau akan panjang umur. Fa akhbirin nas, maka sampaikan ya kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw admin fa inna Muhammadan bari'um min. Jadi sampaikan bahwa siapa yang menyilangkan ya atau menalikan jenggotnya atau mengalungi dirinya dengan watar sejenis sejenis kalung yang terbuat dari urat ya, urat atau bagian tubuh hewan yang dipakai dengan keyakinan tertentu. Nah, jadi ada keyakinannya orang-orang jahiliyah ketika memakai kalung dari watar tadi itu, yaitu untuk menolak ain dari unta. Jadi supaya unta mereka itu yang dikalungi tadi itu tidak terkena ain. Karena unta kalau kena ain bisa mati itu unta, bisa sakit bahkan bisa mati, ya. Supaya tidak kena ain dikalungi watar. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah ketika menggunakan watar tadi itu. Sampaikan ya, siapa yang menali jenggotnya atau menggunakan watar atau istinja menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang, maka sampaikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Bahkan di hadis yang lain Nabi pernah mengutus seseorang agar tidak membiarkan adanya kalung di lehernya unta, agar dipotong. Ya. Atau kalung dimanapun dipakai, kalung dalam rangka dipakai sebagai jimat, baik yang pakai manusia atau yang pakai binatang, supaya dipotong. Dan ini hadis ini semakna dengan hadis itu. Ini menunjukkan sesuatu yang dilarang. Ya. Nabi berlepas diri darinya, ini bisa dari perbuatan syirik atau dari perbuatan dosa besar. Ya. Ada sebagiannya yang merupakan dosa besar, ada yang sebagian yang syirik. Yang dua yang pertama ini, aqada lihyatahu sama taqallada wataran, ini termasuk perbuatan syirik. Adapun istinja biroji au bi azam, ini termasuk dosa. Ya. Hanya saja kalau kalung itu dipakaikan kepada binatang tidak dengan keyakinan seperti itu, maka tidak mengapa. Seperti sapi dikasih lonceng, klunding, klunding, klunding, klunding, itu ada keyakinannya enggak itu? Ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Kalau ada maling biar tahu. Loncengnya tasyabuh apa enggak? Ala kulli hal, dari sisi i'tikad itu tidak ada. Kalau itu tasyabuh apa enggak, ini pembahasan beda lagi. Tapi dari sisi fungsi dari kalung yang berupa lonceng itu, beda antara tujuannya yang dipakaikan ke sapi dengan watar yang dipakaikan oleh orang-orang yang musyrik jahiliyah. Dari segi ini maka dia tidak dilarang dari sisi ini. Atau kalung itu untuk niteni, misalnya kambing sudah dibeli, dikalungi, ditulisi nama pembelinya, Gak apa-apa, karena kalau gak digitukan dia akan nyampur lagi. Padahal kalau sudah ditunjuk, saya beli kambing ini kambing saya, ya sudah harus ditandai itu. Gak boleh nyampur lagi ya, untuk udhiyah umpamanya. Jadi tergantung tujuan penggunaan kalung, bukan semata-mata karena dia dikalungi, bukan. Makanya Nabi mengatakan di hadisnya Abi Bashir, man la yubqiyanna au la yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar. Jangan dibiarkan ada kalung dari watar di lehernya unta. Nabi sengaja menyebutkan kalung dari watar karena memang kalung ini di pakai dengan keyakinan tertentu. Au taqallada wataran. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, ini menunjukkan bahwa perbuatannya termasuk dosa besar. Ya, salah satu indikasi suatu perbuatan atau ucapan itu termasuk dosa besar adalah kalau Nabi berlepas diri darinya. Ya. Ini termasuk indikasi bahwa perbuatan itu dosa besar. Kemudian dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah adalah asar dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, dan beliau ini adalah tabi'in ya, bukan sahabat. Yang berbunyi, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Siapa yang memutus jimat seseorang, pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Nah tentunya ucapan yang menjelaskan tentang ancaman suatu perbuatan di akhirat atau pahalanya di akhirat, ini gak bisa dikira-kira, gak bisa. Jadi bukan sesuatu yang berasal dari ijtihad, tapi harus berdasarkan kepada khabar, ya, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga asar seperti ini itu hukumnya seperti hadis marfu. Hanya saja karena enggak disebutkan siapa perantara antara Sa'id bin Jubair dengan Rasulullah, maka sallallahu alaihi wasallam, maka dia hukumnya seperti hadis mursal. Ya, ini riwayat tabi'in yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Walaupun tidak disebutkan nama Nabi di sini, tidak disebutkan, tapi statusnya seperti hadis mursal. Nah, kok mursal disebut-sebut sama Syekh di sini? Kan mursal itu termasuk jenis hadis do'if. Perlu kita ketahui bahwa para ulama, ulama salaf, min ahlil hadis sendiri itu berbeda pendapat tentang bisa enggaknya hadis mursal dijadikan sebagai hujjah. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah menganggap hadis mursal bisa menjadi hujjah. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menjadikan hadis mursal sebagai hujjah secara mutlak, tapi harus ada syarat-syaratnya. Itu dibahas dalam ilmu mustalah, ya. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wa mursalut tabi'i wal mursalul marfu'u lit tabi'i au dzikibarin au saqtu rawin qad hakau asyharuhal awwalu thumma al hujjatu bihi ra'al a'immatus salasatu. Al hujjah bil mursal itu pendapatnya imam yang tiga, yakni Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Waradduha al-aqwa wa qawlul akthari kasyafi'i wa ahli ilmil khabari. Tapi menolak berhujah dengan hadis mursal itu lebih kuat, dan itu merupakan pendapat mayoritas, mayoritas ahlul hadis seperti Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi yang mempersyaratkan, jadi ditolak kecuali kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Ala kulli hal, ini bukan sesuatu yang bermasalah. Seandainya pun tidak ada asar ini, dalil lain yang sifatnya umum sudah cukup ya. Jadi kalau kita menemukan dalil-dalil yang dhaif dalam kitab Tauhid, itu biasanya di akhir bab. Di akhir bab. karena itu bukan pijakan utama muallif. Ya, sebelumnya sudah ada dalil-dalil lain, ya, yang itu sudah cukup seandainya yang terakhir ini tidak disebutkan sekalipun itu sudah cukup. Qauluhu walahu ay liwaki' an Ibrahim huwa an-Nakhai. Jadi Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, Imam Waqi' meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, muridnya Ibnu Mas'ud dan penggantinya Ibnu Mas'ud di Kufah sepeninggalnya Ibnu Mas'ud. Kanu, kata Ibrahim An-Nakhai, kanu, mereka itu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Kanu ini maksudnya murid-muridnya Ibnu Mas'ud semuanya, ya, tidak menyukai istilah yakrahun. Itu bahasanya salaf, beda dengan bahasanya fuqaha. Kata-kata makruh inda salaf itu beda dengan makruh indal fuqaha. Akrohu kada, kanu yakrohuna kada, jangan dipahami seperti bahasa fuqaha. Karena yang dibilang makruh itu jelas-jelas dalil pengharamannya jelas gamblang sekali. Jadi tidak semua istilah makruh yang digunakan oleh salafus saleh itu bermakna seperti makruh yang kita kenal dalam istilah fikih. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra menyebutkan sejumlah dosa-dosa besar termasuk yang berbau syirik, bahkan syirik itu sendiri. Kemudian ayatnya menutup kullu ulaika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Itu semua kejelekannya di sisi Allah makruh. Maksud mau kita bilang makruh? Ya, sangat sangat dilarang di sini. Karena semua yang disebutkan adalah dosa besar. Ya, mulai dari ibadah kepada selain Allah, ya, memakan harta anak yatim, berzina, sombong di muka bumi, membunuh orang yang haram dibunuh. Jelas ini semuanya kabair, bahkan sebagiannya termasuk syirkiyat, ya. Tapi ditutup oleh Allah kullu ulaika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Nah, siapa murid-murid Ibnu Mas'ud di sini? Al-Qamah, ya, bin Yazid An-Nakhai Al-Aswad. Kemudian Rabi' ibn Khuthaim dan Abidah As-Salmani dan semisal atau seangkatan dengan mereka. Ini juga memperkuat apa yang sudah kita rojihkan tadi bahwa tamaim baik dari Quran maupun yang lain itu dilarang. Jadi makruh di sini mereka melarang. Ya, melarang. Sebagaimana sudah kita bahas tadi. Semadhab dengan guru mereka yakni sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Anak panah. Bukan anak panahnya, talinya itu loh. Nah ya, tali busur panah. Cuman dibuat dari apa gitu loh. Jadi ada dari sesuatu khusus itu. Kalau busurnya itu ghost, watar itu talinya. Jadi sejenis sesuatu yang pokoknya bisa dikalungkan lah. Dulu mereka menggunakan itu dengan tujuan tertentu. Ya kalau sekarang diganti misalnya gelang akar bahar. Nah, biasanya dukun tuh pakai gelangnya dari akar bahar. Nah, sama masuk di situ. Atau yang lain. Nah. Ya masuk. Kalau memang itu di lambang itu dibuat dengan harapan seperti itu, padi supaya pangannya terus terjamin, tidak kelaparan, dilambangkan dengan padi. Dengan harapan seperti itu loh ya. Bukan sekedar itu melambangkan, tapi dia berharap dengan lambang ini, dengan menggunakan simbol ini, dia akan mendapatkan itu, maka itu sama. Tapi kalau tidak ada harapan sama sekali, ya, tidak ada harapan, dia tidak pernah menganggap ini sebagai sebab yang menghantarkan apa yang diinginkan. Enggak. Sekedar ini lambang yang memiliki arti tertentu umpamanya. Tapi dia tidak meyakini sama sekali bahwa simbol ini merupakan wasilah untuk mewujudkan itu, maka tidak mengapa. Jadi iktikadnya apa di sini? Orang misalnya membuat suatu lambang, ya masih ada artinya lambang ini. Tapi apakah dia menganggap ini merupakan wasilah untuk mewujudkan itu ataukah tidak? Gitu loh. Dia hanya ingin menjadikan ini sebagai semacam untuk mengingatkan dia, oh saya ingin, saya punya 5 hal yang harus, yang ingin saya wujudkan sebagai moto hidup saya. Yang pertama dilambangkan dengan ini, sekedar untuk ingat-ingat saja. Tanpa ada keyakinan bahwa lambang ini sendiri memiliki kekuatan umpamanya supranatural ya. Punya apa? Apa? Hah? Magic atau lain sebagainya, atau dia merupakan sebab yang melaluinya Allah memberikan apa yang saya harapkan. Tidak ada sama sekali iktikad seperti itu, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Tapi kalau ada, sama hukumnya. Jadi yang membedakan adalah niat orang yang menggunakan innamal a'mal bin niat. Tapi kalau itu dipakai oleh orang banyak dengan keyakinan seperti itu, ya kita gak boleh pakai karena akan masuk ke dalam tasyabuh, walaupun niat kita tidak seperti itu. Ya. Nah. Tidak ada. Baik. Bagaimana ketika sebagian adat yang dipercaya di sebagian Indonesia itu mempercayai ada yang menjimpangkan, ada beberapa yang hanya sekedar ikut ikutan, tapi tidak mempercayai, cuma itu menganggap sebuah budaya. Apakah itu termasuk syirik juga? Menganggap sebuah budaya. Budaya itu kan ada sesuatunya toh. Nah, ya apa sesuatunya itu gitu loh. Budaya itu ada kronologinya gitu loh. Kalau dia dianggap ini sebagai budaya, lah orang yang menganggap ini sebagai budaya itu punya keyakinan apa terhadap hal tersebut? Ya, boleh pakai baju hijau. Nah, ketika orang tidak pakai baju hijau, masa enggak ada keyakinan sama sekali? Enggak mungkin lah. Gitu loh. Pasti ada keyakinan. Paling tidak dia takut kalau pakai baju hijau celaka. Lah itu sudah cukup. Iktikad dia baju hijau bisa mencelakakan, itu sudah cukup untuk menamai perbuatan dia yang tidak mau pakai baju hijau itu sebagai syirik. Imma asghar imma akbar. Jadi syirik itu bisa dengan tidak berbuat, bisa dengan berbuat. Iktikadnya ini yang bahaya. Keyakinannya dia yang berbahaya. Dia meninggalkan sesuatu karena apa? Dengar lihat burung terbang ke arah kiri, wah enggak jadi saya berangkat. Ini petanda tidak baik. Ketiyarah. Ya, innar ruqa wattama'ima. Wa innar ruqa wattiyarata wattama'ima syirkun. Tiarah itu termasuk bagian dari perbuatan syirik. Sial itu meninggalkan tatoyur, menganggap sialnya sesuatu, dianggap mendatangkan kesialan, mengurungkan niat gara-gara melihat fenomena-fenomena alam tertentu. Ya. Nah, termasuk orang barat tidak mau mencantumkan angka 13 Antum lihat seat pesawat, enggak ada enggak 13. Mencolot 11, 12, 15, 16. 13, 14 dilewatin. Mesti itu. 4 juga dilewatin. 4 itu orang Cina. Dianggap angka sial. 13 itu orang barat. Ada syirik. Syiriknya orang kontemporer. Lift juga gitu. Hotel-hotel itu selain hotel syariah ya. Enggak ada lantai 13. Mencolot itu lift. 12, 15, 16. Ya kecuali di Saudi. Di Saudi semua enggak ada itu apa namanya? Semua enggak ada yang dilewati. Seat pesawat juga insyaallah enggak ada yang dilewati. Jadi pesannya ke Boeing pakai pesanan khusus. Pokoknya seat 13, 14 dimasukkan. Kalau pesawat-pesawat domestik, karena sudah bolak-balik masuk pesawat, mesti enggak ada itu dua angka itu. Hatta seat yang paling depan itu juga enggak dimulai, enggak ada angka 4-nya. 5, 6. Jadi tahu-tahu mencolot. Jadi meninggalkan sesuatu dengan iktikad dia membahayakan itu juga termasuk syirik. Jadi kalau dia cuman budaya-budaya enggak pakai anu ya sulit dibayangkan gitu loh. Orang melakukan sesuatu tapi sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Manfaatnya enggak jelas gitu loh. Ini masalahnya di sini. Kalau tidak pakai baju hijau karena dia enggak senang dengan baju hijau, enggak apa-apa. Enggak pakai baju itu karena enggak ada baju hijau, enggak apa-apa. Atau enggak bawa baju hijau enggak apa-apa, tapi kok enggak pakai baju hijau hanya karena sesuatu yang tidak jelas alasannya. Anda kenapa enggak pakai baju hijau? Di laut sini, padahal kemarin pakai. Kenapa sekarang enggak pakai? Kan enggak jelas gitu loh. Masa enggak ada etikot apa-apa? Nah, jadi ini sulit untuk dibayangkan. Tapi seandainya betul dia tidak mengenakan, tidak ada keyakinan apa-apa sama sekali, ya. Jadi dia di situ enggak pakai, tempat lain juga enggak pakai. Ya enggak apa-apa. Berarti emang dia enggak senang dengan warna hijau, enggak masalah. Gitu. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak dikasihkan dia terkena air dan enggak tahu sebabnya dari mana? Bagaimana mengindikasikan mengatasi anak yang terindikasi terkena ain tapi enggak tahu siapa yang mengenainya gitu ya. Ya dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Kita mungkin enggak tahu siapa tapi boleh kita menduga. Ya, dugaan kuat ya. Atau terbatas yang ketemu sama anak-anak ini kita tahu kalau enggak si fulan atau si fulan umpamanya. Seandainya dia kena ain ya salah satu dari mereka. Entah mereka berdua atau bertiga atau bersepuluh atau berseratus, ya, bisa dibatasi. Nah ada cerita dari kawan saya, muridnya Syekh Mukbil rahimahullah, bahwa salah satu pada suatu ketika Syekh Mukbil beliau kalau mengadakan kajian itu di masjid, ya, kadang-kadang beliau suka ngetes muridnya. Nah ada muridnya yang masih muda belia, masih mungkin anak-anak dan hafalannya kuat ketika itu. Disuruh berdiri, disuruh hafalan hadis dan ternyata hafalannya bagus sekali. Begitu dia menyampaikan hafalannya, tahu-tahu jatuh pingsan ini anak. Apa kata Syekh Mukbil? Dia bilang tutup pintu, semua pintu saya tutup dan jangan ada yang keluar. Al-ain haq. Ya, ain itu betul-betul ada. Ini pasti ada salah satu di antara jamaah yang ada di masjid ini yang menyebabkan anak ini terkena ain. Akhirnya mereka semua disuruh wudu. Semua yang satu masjid suruh wudu. Ya. Pasti ada salah satu kan? Ya, mungkin kita nggak tahu siapa orangnya, tapi bisa dibatasi. Mereka tidak akan keluar dari yang ada di sini. Selama tidak ada orang yang meninggalkan masjid sejak saat itu, pasti salah satunya lah yang menyebabkan orang ini kena ain. Setelah semua pada berwudu, air ini disiramkan ke anak itu, bangun dia. Bangun. Jadi kalau ada yang terduga, ya kita minta baik-baik kepada yang terduga ini untuk wudu. Ya, dan jangan emosi. Loh kok saya dituduh? Enggak boleh. Harus dia mau. Karena mungkin orang tidak berniat tapi dia memang ngenai gitu loh. Sebagaimana terjadi di masa sahabat radhiyallahu anhu, Sahal bin Hunif itu terkena ain oleh salah seorang sahabat yang mengagumi kulitnya yang demikian mulus. Sehingga dia menyebutkan, memuji tanpa membaringi dengan doa supaya diberkahi oleh Allah sehingga kena ain. Jadi kalau kita bisa mengira-ngira kira-kira dari mana, ya kita datangi mereka, kita minta supaya berwudu. Misalnya habis ketemu sama orang tertentu yang biasanya enggak ketemu, ya. Kemudian dia memuji-muji anak kita. Setelah itu baru sakit, nah kemungkinan dari orang ini. Kita minta dia untuk itu. Kalau enggak tahu juga di sekolah, enggak tahu ketemu siapa di sekolah, sulit untuk dilacak, ya kita ruqyah. Di ruqyah aja. Hah? Selfie kenapa tidak? Bisa. Justru di surat Yusuf ketika Yakub alaihi salatu wasalam menyuruh anak-anaknya agar tidak masuk dari satu pintu tapi dari berbagai pintu, itu juga dalam rangka menghindari ain. Ya, di tafsirnya disebutkan seperti itu. Jadi karena melihat dari anu ya, saya tidak menganggap itu mustahil gitu loh. Bisa saja itu menyebabkan ain, wallahu a'lam. Kembali insyaallah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.